إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله أعزني الله وإياكم والحمد لله pada pagi hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga dalam majelis ini Allah mudahkan kita untuk menambah iman dan takwa kita dengan mempelajari dinullah, ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, yang dengannya kita harapkan dengan ilmu yang kita pelajari tersebut bisa kita amalkan sehingga ilmu tersebut berbuah baik, bukan hanya sekedar tambahan wawasan. Karena sunya ilmu la yutlabul ilmu illa lil amal, tidaklah ilmu itu dituntut, tidaklah ilmu itu dicari kecuali untuk diamalkan. Nah, akhwati billah, barakallahu bi wa lakum. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali kajian sifat al-mar'ah as-salihah, sifat-sifat dari wanita salihah, yang insyaallah kita bahas untuk kesempatan kali ini sifat wanita salihah yang berikutnya, yaitu Ar-Rahmah wal-Ukhwah. Seorang wanita yang salihah, dia adalah seorang wanita yang memiliki sifat rahmah, pengasih dan penyayang, kemudian juga yang berhubungan dengan itu yaitu memiliki, atau lebih tepatnya memahami pentingnya ukhuwah. Nah, yang akan kita bahas insyaallah terkhusus ya atau ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah yang dibangun di atas keimanan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, di dalam surat Al-Hujurat, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah kaum mukminin itu bersaudara. Kaum mukminin antara satu dengan yang lain adalah bersaudara, saudara yang dibangun di atas keimanan, persaudaraan yang di atas, yang didasari di atas iman, al-ukhuwah al-imaniyah, yang mana al-ukhuwah al-imaniyah itu adalah ukhuwah yang hakikatnya, ukhuwah yang hakiki itu adalah ukhuwah yang dibangun di atas iman. Adapun ukhuwah persaudaraan yang didasari karena nasab dan keturunan, jika tidak didukung dengan adanya ukhuwah yang didasari di atas iman, maka itu adalah ukhuwah yang tidak akan abadi kelak di akhirat. Sehingga saudara kita seiman itu lebih, jauh lebih berharga, jauh lebih terhormat di sisi kita daripada saudara senasab, saudara yang sedarah tapi tidak seiman dengan kita. Hakikat saudara kita adalah saudara yang seiman dengan kita. Oleh karena itu Allah tekankan dalam ayat ini tadi, innamal mu'minuna ikhwah, kaum mukminin itu adalah saudara satu dengan yang lainnya. Di dalam ayat ini terkandung al-hadz, dorongan bagi kita kaum mukminin untuk memiliki semangat at-ta'afi fillah, semangat untuk at-ta'afi, semangat bersaudara, memupuk rasa solidaritas di antara kaum mukminin. Dan sekaligus menjelaskan sebagaimana yang kita sebutkan di depan tadi, anna rabitatal ukhuwah al-imaniyah aqwa min rabitatin nasab. Hubungan persaudaraan yang dibangun di atas iman itu lebih kuat dibandingkan hubungan persaudaraan karena nasab atau keturunan. Nah, dan al-ukhuwah fid-din, ukhuwah persaudaraan yang dibangun di atas iman, yang dibangun karena agama, karena din, taqtadi muwala kulli muslim. Konsekuensinya adalah munculnya al-muwalah, rasa wala, loyalitas kepada setiap muslim. Walaupun dia jauh hubungan nasabnya, jauh tempat tinggalnya dari kita, tapi kalau seiman, seagama, maka kita harus memiliki muwalah, loyalitas kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, dan kaum mukminin, orang-orang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Aulia jamak dari wali, antara satu dengan yang lain adalah aulia, penolong, saling membantu satu dengan yang lain, saling menopang, saling menguatkan. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, saling memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'un Allah wa rasulah. Mereka kaum mukminin, ciri-ciri mereka adalah mereka senantiasa menegakkan sholat, tidak hanya mengerjakan, tapi menegakkan sholat dengan sebenar-benarnya. Nah, memenuhi syarat-syarat sahnya, melakukan rukun-rukunnya, mengerjakan kewajiban-kewajibannya, dan melengkapinya dengan al-mustahabbat, sunnah-sunnah di dalam sholat semampunya. Ini terkhusus nasihat bagi para akhwat wal ummahat, kaum wanita yang memang mereka tidak diberikan kewajiban untuk sholat di masjid secara berjamaah. Nah, bahkan memang lebih afdal bagi kaum wanita untuk sholat di rumahnya. Tapi barakallahu li wa lakum, perlu untuk diperhatikan kaum nisa, tidak kemudian dia karena tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, kemudian dia yatasahal, bermudah-mudahan di dalam mengerjakan sholat lima waktu. Di antara bentuk bermudah-mudahan itu, dia mengakhirkan waktu sholat. Sholat duhur dia tidak kerjakan kecuali sudah masuk ya, jam 2 lebih. Nah, yang berbihada tidak sepantasnya. Atau juga sholat asar, ya, dia akhirkan waktunya. Yang seperti ini adalah perkara yang tidak pantas bagi seorang mukminah. Hendaknya walaupun dia tidak diberikan kewajiban sholat berjamaah 5 waktu di masjid, tetap dia harus mengerjakan sholat tersebut di awal waktu. Karena mengerjakan sholat wajib di akhir-akhir waktu itu adalah ciri-ciri kaum munafikin yang kita harus menjauhkan diri kita dari hal itu. Apalagi sholat di awal waktu itu adalah perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah suatu ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam ditanya oleh seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul 'amali ahabbu ila Allah 'azza wa jalla? Aku bertanya kepada Nabi tentang amalan apa yang paling dicintai Allah 'azza wa jalla. Maka Rasulullah menjawab, qala as-salatu 'ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, as-salatu fi awal waktunya, atau kama qala, yaitu salat di awal waktunya. Sehingga khawati fillah azami Allah wa iyyakum, pentingnya memperhatikan hal ini, ya, salat di awal waktu. Yang mana amalan ini lebih agung di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah daripada amalan birrul walidain. Kita tahu kedudukan berbakti kepada orang tua sangat tinggi di dalam Islam. Lebih tinggi pula amalan tadi, sholat di awal waktu, daripada jihad fisabilillah. Ya, amalan jihad, ghirwatu sanamil Islam, puncak amalan di dalam Islam adalah jihad. Tapi Rasulullah tetap menyebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ketika beliau ditanya amalan apa yang paling dicintai Allah, beliau sebutkan yang pertama sholat di awal waktunya, kemudian yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga baru jihad fisabilillah. Coba bayangkan, ya, pentingnya kita memperhatikan amalan yang satu ini, yaitu sholat di awal waktu. Jadi sekali lagi, sebagai bentuk nasihat bagi kita semua, terkhusus kaum nisa yang memang tidak diwajibkan sholat berjamaah lima waktu di masjid, tapi tetap harus, ya, menjaga, nah, kesempurnaan sholatnya, yaitu dengan mengerjakan sholat di awal waktu. Begitu juga ketika dia sudah memulai sholat, ya, jangan kemudian dia sholat, nah, asal-asalan, ya, tetap wajib baginya untuk memperhatikan sholatnya, khusyuk, berusaha untuk khusyuk di dalam sholat, memahami dengan baik makna-makna bacaan yang dia baca. Demikian inilah ciri-ciri kaum mukminin dan mukminat. menegakkan sholat tidak hanya sekedar mengerjakan, tidak hanya sekedar gerakan-gerakannya saja dan bacaan-bacaan, tapi benar-benar menegakkan sholat tersebut. Wa yu'tuna zakat, dan juga ciri-ciri kaum mukminin dan mukminat adalah menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Mereka lah orang-orang yang akan dirahmati Allah, innallaha azizun hakim. Nah, akhwati fillah, anzalni Allahu iyyakum. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan sifat nabinya dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang jika kita membaca ayat ini, kita seharusnya bisa mengambil teladan dari mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersamanya itu adalah orang-orang yang memiliki sikap tegas terhadap orang-orang kafir, akan tapi mereka ruhama bainahum, memiliki rahmat, penyayang, pengasih antar sesama mereka. Coba kita ya selidiki bagaimana ya tingginya ukhuwah di antara para sahabat, bagaimana sikap sayang dan kasih di antara sama mereka. Hal ini bisa kita ketahui ya dari para atau riwayat dari para sahabat, di antaranya yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, lamma qadimul madinah nazalal muhajirun 'alal ansar. Ketika peristiwa hijrah, para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampainya di Madinah kaum muhajirin, mereka diterima oleh kaum ansar. Maka di antara sahabat dari kalangan muhajirin ada yang bernama Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang dijanjikan dengan al-jannah, ahadul mubashirin bil jannah. Dia, beliau radhiyallahu anhu, dipersaudarakan dengan seorang ansar yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi'. Ya, coba bagaimana loyalitas seorang mukmin dengan mukmin yang lain di zaman para sahabat, yang tidak, ya, hampir-hampir tidak akan kita dapati di zaman ini. Ya, tapi ini adalah sebagai teladan bagi kita, hendaknya kita mencontoh mereka. Maka Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu berkata kepada saudaranya seiman dari kalangan muhajirin, yaitu Abdurrahman bin Auf, faqala uqasimuka mali, ya, aku akan membagi hartaku denganmu. Ya, membagi hartanya dengan saudaranya, bukan saudara sekandung, ya, bukan saudara yang satu nasab, sama sekali jauh nasabnya, tidak ada hubungan darah. Tapi dia rela memberikan hartanya karena rasa cintanya kepada saudaranya seiman tersebut, ya, sampai rela untuk menyerahkan sebagian hartanya. Uqasimu kamali, dan tidak cukup sampai di situ, dia juga menawarkan istrinya. Ya, bayangkan. Nah, wa unzil laka an ihdam ra'ati, aku akan ceraikan salah satu istriku dan engkau pilih mana yang engkau inginkan. Maka Abdurrahman bin Auf, karena sikap atau sifat ifahnya, beliau menolak dengan cara yang baik. Beliau mendoakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkati dirimu pada keluargamu dan pada hartamu. Ya, Abdurrahman bin Auf juga memiliki iffah, tidak kemudian dia menerima apa yang ditawarkan oleh saudaranya, tapi beliau memiliki ifbah dan lebih memilih untuk berusaha sendiri, tidak mengambil harta yang ditawarkan Sa'd bin Rabi, tapi dia berusaha sendiri berjualan, ya, berdagang, datang ke pasar, kemudian akhirnya beliau diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kemampuan untuk menikah. Nah, demikian asyarah dari kisah ini yang bisa kita petik sebagai pelajaran adalah bagaimana seorang yang tidak ada hubungan nasab, ya, rela memberikan hartanya kepada saudaranya yang seiman. Ini adalah sebagai bentuk, ya, tingginya ukhuwah, solidaritas dan loyalitas di antara mereka. Khotifillah azanillahu wa iyyakum. Al-ukhuwah al-imaniyah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Yang Allah menyebutkan nikmat tersebut di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-103. Allah mengingatkan kita tentang besarnya nikmat ukhuwah tersebut. Dalam ayat yang sering kita dengar, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian yang sebelumnya kalian adalah saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'amatihi ikhwana, sehingga kalian akhirnya menjadi bersaudara. Dengan nikmat Allah akhirnya kalian menjadi bersaudara. Dan al-ukhuwah al-imaniyah ini adalah modal yang dengannya umat akan mendapatkan janji pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ukhuwah al-imaniyah tersebut terpupuk dengan baik, terjaga dengan baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah yang akan menguatkanmu wahai Nabi dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin. Wa allafa baina qulubihim, itu dengan Allah menyatukan hati-hati mereka, ukhuwah mereka terjaga dengan baik. Ya. Nah, sehingga qadifillah azanillahu aliyakum, dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita bisa memahami betapa pentingnya ukhuwah. Ya. Kita harus pandai-pandai, pintar-pintar menjaga ukhuwah yang sudah terjalin dengan baik di antara naam kaum mukminin dan mukminat. Jangan sampai ukhuwah itu rusak karena satu atau lain hal. Ya. Nah, dan di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang saling menjaga ukhuwah di antara sama mereka, adalah naungan di akhirat kelak. Allah akan menaungi mereka dengan naungannya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna allaha yaqulu yawmal qiyamah aina almutahabbuna bijalali, sesungguhnya Allah akan berfirman di hari kiamat nanti, aina almutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dahulu di dunia saling mencintai karena keagunganku. Tentunya orang-orang yang mencintai karena keagungan Allah, maksudnya adalah orang-orang yang saling mencintai karena keimanan, karena agama. Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di hari di mana aku akan menaungi mereka dengan naunganku, di mana tidak ada naungan di hari itu kecuali naunganku. Ya. Keutamaan yang sangat besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah ketika di dunia. Dan masih banyak yang lain hadis-hadis yang terkait dengan hal ini. Nah, sehingga yang terkait dengan ini pula yang tadi kita sebutkan di awal, yaitu judul Al-Ukhuwah, persaudaraan di atas keimanan, sangat erat kaitannya dengan sifat rahmah. Tidaklah ukhuwah itu bisa terjalin dengan baik kecuali ketika masing-masing individu memiliki sikap atau sifat rahmah di dalam dirinya, sifat penyayang, pengasih. Ya. Nah, dan penting untuk kita mengetahui bagaimana kedudukan orang-orang yang memiliki sifat rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man la yarhamin nasa la yarhamhumullahu azza wa jalla." Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmah terhadap manusia, maka Allah tidak akan merahmatinya. Barang siapa yang tidak memiliki sifat rahmah, tidak menyayangi orang lain, maka Allah tidak akan memiliki atau Allah tidak akan merahmatinya. Nah, ini adalah termasuk al-jazaa'u min jinsil 'amal. Balasan yang akan didapatkan seseorang itu sesuai dengan amalannya. Ketika seorang dia memiliki sifat rahmat kepada orang lain, maka balasannya Allah akan berikan rahmat Allah baginya. Nah, maka ini sangat penting untuk kita perhatikan, ya, terutama kita di dalam bermuamalah dengan saudara kita, ya, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, dengan anak didik kita, juga penting untuk kita perhatikan. Terkhusus kita sebagai orang tua, ya. Orang tua, terkhusus kaum nisa yang dia lebih banyak waktunya dengan berkumpul dengan anak-anak, ya. Hendaknya kita sangat memperhatikan hal ini, ya. Mengedepankan sifat rahmah kepada orang lain, kepada anak-anak kita, di dalam mendidik mereka, di dalam mengajari mereka, bersabar di dalam menghadapi tingkah pola mereka yang terkadang membuat kita serasa hilang kesabaran. Kalau kita sudah mendapati kondisi yang seperti itu, maka ingat-ingat hadis ini. Ingat-ingat hadis ini. Man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak merahmati manusia, maka dia tidak akan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, terkadang kita di rumah, anak-anak kita melakukan suatu hal sudah dilarang, tapi si anak tadi terkadang tidak menghiraukan, akhirnya melakukan suatu hal yang membuat kita marah. Maka jangan sampai kemarahan kita keluar batas, ya, sehingga menghilangkan sifat rahmah dari dalam diri kita. Bentuk, ya, atau contoh kecil, misalnya ketika sudah emosi, kita tidak bisa mengontrol emosi kita, akhirnya kita mencela si anak tadi atau memvonisnya dengan sebutan-sebutan yang jelek, ya. Kamu dasar memang tidak bisa diatur dan sebagainya. Makanya seperti ini dihindari, barakallahu fikum, ya. Kedepankanlah nasihat yang baik dan doa bagi anak kita. Ini juga, nasihat ini juga tertuju kepada para akhwat wal ummahat yang diberikan amanah untuk menjadi mudarrisah, pengajar. Jazakumullah khairan yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk bisa bertaalun di dalam pendidikan tarbiyah putra putri salafiyin. Tapi yang perlu untuk kita perhatikan yang seperti ini. Nah, terkadang memang di sebagian anak didik ada yang demikian, melakukan beberapa hal yang terkadang bisa yang menguji kesabaran kita. Maka kita harus pandai-pandai mengontrol emosi. Jangan sampai keluar dari lisan kita perkara yang, ucapan yang tidak baik. Maka sekali lagi kedepankan kita untuk menasihati, menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik dan juga doakan. Biasakan lisan kita untuk mendoakan anak-anak. Ini penting untuk, ya, juga untuk orang tua di rumah, para ibu, para ummahat, terkhusus orang tua. Doa kejelekan orang tua itu lebih mustajab, ya, cepat dikabulkan. Maka kita harus hati-hati. Karena Rasulullah alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun lahun." Tiga doa yang mustajab, yang akan dikabulkan. La syakka fihin, dan tidak ada keraguan padanya. Artinya tidak diragukan doa itu akan dikabulkan. Yang pertama kata beliau, da'watul mazlum, doa orang yang terdolimi. Ini jelas, orang yang didolimi itu doanya akan mustajab. Nah, didolimi hartanya, didolimi kehormatannya, didolimi jiwanya, didolimi keluarganya, maka doanya akan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya orang yang sabar. Ini juga termasuk doa yang mustajab, doa yang dipanjatkan seorang mukmin ketika sabar. Kemudian yang ketiga dari nisyarif yang ingin kita sebutkan adalah da'watul walidaini ala waladihima, doa kedua orang tua kepada anaknya. Doa kedua orang tua, ya, lebih tepatnya atas anaknya, karena di sini disebutkan dengan ala, ya, wa da'watul walidaini ala walidihima, doa orang tua yang berisi kejelekan terhadap anaknya. Nah, makanya seperti ini harusnya hati-hati kita. Nah, yang misalnya tadi dibilangi, ya, tidak mendengarkan si anak, jangan kemudian lisan kita mendoakan kejelekan. Ya. Justru kita biasakan untuk mendoakan si anak tadi dengan doa-doa yang baik, ya. Walaupun kita jengkelnya, ya, sangat jengkel, tapi kita doakan kebaikan hadap Allah. Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Semoga Allah menunjukimu dengan kebaikan. Atau doa-doa yang lain, misalnya aslahakallah, semoga Allah memperbaiki dirimu. Allah yuslihuka, semoga Allah memperbaiki engkau. Dan yang semisal ini. Maka yang demikian diharapkan si anak tidak tertimpa kejelekan karena sebab doa kita. Nah, barakallahu fi wa lakum, ini di antara bentuk penerapan sifat rahmah. Ya, tentunya kita memperhatikan hal ini dan kita amalkan di aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Baik, wallahu ta'ala bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang mendatang bismillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.